Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, melengkapi penjelasan yang lalu tentang kerajaan Saudi Arabia, dan kita telah berhenti pada pembahasan Saudi Arabia memerangi gerakan teroris. Dan ikhwani fiddin rahimakumullah, sungguh hal ini menuntut pemaparan yang luas tentunya kalau lengkap ya. Begitu pula hal-hal yang lain, namun mungkin kita membatasi pada beberapa pembahasan saja sebatas yang kita siapkan. Adapun selebihnya ya mungkin bisa pada yakni media-media yang lain, semoga ada apa keterangan yang lebih rinci terkait dengan memerangi teroris ini. Saya ingat bahkan semasa hidupnya Raja Abdullah rahimahullahu taala, beliau sempat memberikan suatu pengumuman resmi dari raja bahwa rakyat Saudi Arabia tidak boleh yang ada yang mengikuti pertempuran di luar Saudi Arabia, dan bahwa yang mengikuti peperangan di luar Saudi Arabia sementara dia dari rakyat sipil akan dihukum penjara selama 3 tahun. Dan barang siapa yang mengikuti peperangan di luar dan dia dari militer, maka dipenjara 5 tahun. Nah, lihat bagaimana keputusan yang sangat tegas dari Raja Abdullah terhadap orang-orang yang mengikuti gerakan-gerakan teror tersebut. Ya. Dan seperti yang tadi sempat saya singgung, bahkan siapapun di Saudi Arabia yang memuji-muji gerakan-gerakan teroris seperti Daesh atau ISIS atau Al-Qaeda atau Ikhwanul Muslimin, maka siap untuk dikenai hukuman atau yang semakna dengan itu. Ini sebagai pelengkap bahwa ternyata Saudi Arabia sangat memerangi gerakan-gerakan teror ini. Kemudian Ikhwan Fiddin rahimakumullah, hal yang lain yang perlu kita soroti pula dari kebaikan Saudi Arabia, kalau dalam bab dakwah itu sangat banyak. Di antaranya Jamiah Islamiyah, itu bukti nyata. Di sana sekolah berbagai mahasiswa dari berbagai negeri, dan semuanya atas biaya kerajaan Saudi Arabia. Bahkan para mahasiswanya ya diberi kesempatan liburan dengan gratis, diberi biaya tiap bulannya. Itu semuanya ya sebagai upaya untuk mendakwakan Islam yang benar. Yang mereka ajarkan bisa dilihat kurikulumnya sesuai dengan Quran dan hadis dan pemahaman as-salafus saleh. Ikhwan fillah rahimakumullah, belum lagi buku-buku yang dibagikan kepada jemaah haji. Bagi yang haji tentu akan merasakan hal itu. Tapi disayangkan selalu ada omongan-omongan yang membuat orang lari daripada dakwah ini. Selalu Wahhabiyah dijadikan momok. Ya, itu buku-buku Wahhabi. Jangan diterima. Sehingga banyak orang yang membuang buku tersebut. Padahal itu adalah buku yang berisikan Quran dan Hadis. Dan silakan diperiksa. Kalau memang ada yang bertentangan dengan Quran dan Hadis, silakan diperiksa. Silakan dilaporkan. Ya, toh ternyata mereka tidak mampu menunjukkan penyimpangan yang ada dalam buku-buku tersebut. Yang ada hanyalah isu-isu yang dihembuskan untuk menjauhkan orang dari dakwah yang benar. Dan itu kalau kita hitung secara materi, entah sudah berapa juta, ratus juta, atau bahkan berapa miliar, wallahu a'lam dalam bab ini. Kemudian usaha termasuk yang cukup besar di luar Saudi Arabia, bagaimana perhatian Saudi Arabia terhadap negeri-negeri Islam. Di antaranya adalah misalnya terhadap Palestina. Banyak orang menganggap Saudi tidak punya peran dalam menyelesaikan konflik di Palestina. Sayangnya senantiasa kantor-kantor berita tidak memberitakan kebaikan Saudi Arabia. Entah karena apa? Tentunya karena mereka orang-orang yang tidak suka dengan Islam, sehingga berita-berita terkait dengan ini sangat minim sekali. Padahal kalau kita perhatikan sejak Al-Malik Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman, ya, beliau sudah sangat perhatian dengan konflik Palestina dan melakukan banyak hal demi rakyat Palestina. Tentunya pertama karena Allah Azza wa Jal, kemudian yakni demi kebaikan rakyat Palestina dan muslimin secara umum. Dan ini disaksikan, muncul sebuah tulisan dari orang Palestina sendiri, bukan dari keluarga kerajaan, bukan dari orang Saudi Arabia, orang Palestina sendiri. Sebuah tulisan yang ditulis di Jamiah Al-Islamiyah di Gaza, ya, dari Wazaratut Tarbiyah wa Ta'lim, Kementerian Tarbiyah dan Ta'lim di sana, di Gaza. Tulisan yang ditulis oleh Mustafa Shahin, seorang asisten profesor di sana dalam bidang tarikh. Begitu pula ditulis oleh Abdul Hamid Jamal Al-Farrani, ketua bagian tarikh, menulis sebuah tulisan tentang upaya Saudi Arabia dalam konflik Palestina. Hanya pada waktu itu, belum lagi kalau sampai sekarang, ya. Ditulis persaksian di sana. Kedua penulis itu mengatakan, Baqiyatil Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyyah Malikan wa hukumatan wa sya'ban tabdhulu juhudan kabirah. Tetaplah Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia, dari rajanya, pemerintahannya dan rakyatnya, tabdhulu juhudan kabirah, mengeluarkan dan mengorbankan berbagai upaya yang sangat besar, min ajli nusrati sya'b Palestin, demi membela rakyat Palestina, wa musa'adatuhu imanan minha bi syar'iyyatil qadhiyah, dan bantuan Saudi itu berdasarkan keimanan mereka bahwa ini merupakan syariat, bukan hanya bantuan kemanusiaan, ini diyakini oleh Saudi sebagai ajaran Islam syar'i, membela rakyat Palestina, bi syar'iyyatil qadhiyah Palestiniyah wa 'adalatiha. Nah, dan seterusnya kemudian dibahas, termasuk ya bukan hanya bantuan bersifat materi, sampai bantuan orang-orang yang ikut berperang ketika itu mengikuti tentara-tentara Mesir yang berjuang melawan Yahudi ketika itu, masuk di sana banyak rakyat Saudi Arabia. Nah, ini suatu tindakan nyata yang banyak orang tidak mengetahui, dan terutama Hizbiyin yang senantiasa menggembar-gemborkan Palestina, tapi di sisi lain senantiasa menuduh Saudi gak punya perhatian. Mereka gak tahu yang mereka lakukan belum seberapa dibanding dengan apa yang dilakukan oleh Saudi Arabia. Bahkan Raja Faisal, ya, Faisal bin Abdul Aziz, di masa beliau berbagai upaya melakukan, sampai terakhir beliau berpidato di hadapan para pimpinan di negara-negara Arab, bahwa beliau mengatakan berbagai usaha telah dilakukan dan termasuk menghubungi berbagai negeri-negeri besar, ya, semacam Amerika misalnya, tapi tidak ada hasilnya demi apa menyelesaikan konflik Palestina. Maka dari itu, ketika Palestina tetap dalam kondisi semacam ini, kehormatan kaum muslimin dihinakan dan seterusnya, semakna dengan itu ucapan beliau, maka kami menyerukan negeri-negeri Islam untuk melakukan jihad melawan Yahudi. Tidak ada jalan lain sekarang. Dan kalau Allah Azza wa Jal tidak mewujudkan seruan ini, maka aku mohon Allah Azza wa Jal mewafatkan aku dalam waktu dekat ini. Yani pidato yang luar biasa. Kalau kita mendengarkan itu, pidato yang luar biasa. Dan subhanallah, ya, hikmah Allah, kita gak tahu secara pasti, ya, yang jelas Allah Azza wa Jal ternyata belum mewujudkan keinginan beliau itu. Dan betul terbukti tidak lama kemudian beliau ditembak mati. Rahimahullah, semoga Allah Azza wa Jal merahmati Raja Faisal. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, seperti itu perhatian kerajaan Saudi Arabia terhadap muslimin. Begitu pula di Afghanistan, ketika Afghanistan melawan Soviet ketika itu, ya, ulamanya, ya, pemerintahnya sama-sama menghasung rakyat Saudi Arabia untuk mengikuti perjuangan rakyat Afghanistan melawan Soviet. Dan banyak rakyat yang mengikutinya. Belum lagi kalau bantuan harta, jangan ditanya. Bantuan nyawa sekaligus. Dan banyak dari dosen-dosen Jamiah Islamiyah yang mengikutinya. Ya. Termasuk Syekh Rabi' hafizahullah. Pergi ke sana. Nah, ini semuanya demi membela Islam menghadapi orang-orang kafir Soviet ketika itu. Tapi disayangkan, ya, ternyata justru selama di sana rakyat Saudi dirusak oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Dirusak pemikirannya sehingga sebagiannya kembali dari Afghanistan malah memusuhi Saudi, dan seperti yang tadi saya ceritakan sampai melakukan peledakan di Saudi Arabia dan mengkafirkan para ulama dan pemerintahnya. Sayang sekali. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di Bosnia misalnya sama bantuan yang luar biasa. Dan banyak lagi. Ini sekedar mengingatkan bahwa betapa besar perhatian Saudi Arabia terhadap yakni negeri-negeri Islam dan muslimin. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan apa, misalnya juga kita melihat kebaikan Saudi dalam bab haji. Dalam bab haji, kalau orang hanya memperhatikan bab ini saja, mestinya orang merasa berutang budi bahkan dengan Saudi Arabia. Keamanan yang luar biasa, kenyamanan, yakni upaya yang luar biasa, berapa biaya yang dikeluarkan Saudi Arabia demi kelancaran dan kenyamanan jemaah haji. Apakah mereka memungut ketika ada kemah-kemah di Saudi sana, di Mina, di Arafah, ayo setiap kemah sekian rial? Tidak pernah. Semuanya diberikan fasilitas begitu saja, enggak mengambil untung. Ya. Belum lagi tenaga. Berapa tenaga yang dikeluarkan? Tapi mereka melakukan itu tanpa pamrih dan bahkan dengan bangga. Bahkan menjadi syiar mereka, na'tazzu bikhidmatikum. Itu syiar mereka. Kami merasa bangga bisa melayani kalian. Di mana-mana itu ditempel itu syiar-syiar itu. Na'tazzu bikhidmatikum. Kami merasa bangga dengan bisa melayani kalian. Ya. Kalau dikatakan untung, ya untung perorangan yang punya hotel, ya kan, disewa hotelnya, yang punya toko dibeli barangnya, perorangan, bukan sebagai negara. Dan itu pun keuntungan yang wajar. Orang membeli juga harga biasa, orang menyewa harga biasa, ya kan? Timbal balik enggak ada masalah. Nah, jadi bab haji ini saja pelayanan yang luar biasa. Tidak ada mungkin, ya, yang kita yakini yang bisa melayani seperti mereka melayani. Seperti itu. Nah, ini mestinya menjadi yakni renungan bagi seorang. Jangan begitu mudah membenci Saudi Arabia dengan berbagai isu yang dimunculkan, berbagai berita yang disebarkan. Dan menjadi kewajiban kita, kita tetap mendoakan dan membela. Ini kewajiban sebagai seorang muslim terhadap sesama muslim, ya, supaya tetap mereka dikokohkan di atas iman dan di atas kebaikan-kebaikan mereka. Kalau seandainya wallahu alam tidak dikuasai oleh Saudi Arabia, apalagi misalnya dikuasai Iran, mau jadi apa hajinya nanti? Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, justru Iran yang selalu bikin onar dalam berbagai kasus di semasa orang melakukan haji. Mereka Syiah, ikhwan fillah rahimakumullah. Dan belum lama ini, ya, ada penulis, ya, yakni kalau kita baca nampak kejujurannya di dalam menulis. Dan dari bab yakni kita menerima hikmah dari manapun datangnya, al-hikmatu dhalatul mu'min, hikmah adalah barang hilangnya seorang mu'min. Ya, dia akan mengambilnya dari mana dia dapatkan. Kita gak tahu siapa penulis itu, tapi dia tulis persaksian dia terhadap apa yang dia ketahui dari berbagai kebaikan Saudi Arabia. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sedikit saja mungkin sebagai pengetahuan, ya, kebenaran walaupun dari siapa saja, kalau itu benar harus kita terima. Ya. Dan tulisan ini belum lama, 28 Maret dimasukkan di Koran Republika. Bukan, belum, mungkin versi internetnya. Dia mendampingi Menteri Agama Indonesia mengunjungi Saudi Arabia. Dia mengatakan ada wajah humanis yang menguak di benak penulis tentang Arab Saudi dan seterusnya. Dia contohkan berbagai kebaikan Saudi Arabia yang banyak sekali tidak terpublikasi. Bisa antum lihat tulisan itu. Di antara yang beliau sebutkan dalam tulisan ini, ya, dia katakan di sela-sela kunjungan ke sebuah fasilitas SBAHC yang dibangun 30 Oktober 2002 di atas lahan seluas 1 juta meter persegi dengan 400 tempat tidur, ya, bahwa Saudi punya sisi lain yang luar biasa dari sisi kemanusiaan. Ini menjadi pusat keunggulan bertaraf internasional dalam rehabilitasi dan pelayanan kesehatan. Mengingatkan kita kalau haji, jemaah haji sakit apa saja bawa ke rumah sakit gratis. Hitung berapa jemaah haji itu di rumah sakit sana, semuanya gratis. Ya, disebutkan pula di sini, demikian juga menyumbang di gempa Haiti 2010, Saudi menyumbang 50 juta dolar dana. Pada 2008 menyediakan dana sebesar senilai dana segar senilai 500 juta dolar untuk program pangan dunia dan dicatat sebagai kontribusi terbesar sejarah organisasi ini. Kemudian untuk menyumbang kemanusiaan yang lain, ...2013 Saudi mendonasikan 109 juta dolar untuk program kemanusiaan PBB dan banyak lagi bantuan kemanusiaan di bawah payung badan dunia WHO yang dikeluarkan Saudi, seperti 50 juta dolar untuk kemanusiaan di Irak 2014... dan menjanjikan bantuan 500 juta dolar untuk kemanusiaan Irak melalui PBB. 2014 Saudi mendonasikan 1,8 miliar rial Saudi untuk proyek-proyek di Irak dan seterusnya. Ini contoh saja, ya, yakni hal-hal seperti ini dari bab-bab kemanusiaan, orang banyak tidak mengetahui. Dan Allahu a'lam, yakni Saudi sendiri mungkin enggak merasa perlu menyebar-nyebarkan yang begitu. Ya. Tapi kita yang mesti tahu diri. Kita yang mesti tahu diri bahwa itu perjuangan yang begitu besar, yang banyak orang tidak mampu melakukannya dan mereka mampu melakukannya. Nah, kenapa sudah sedemikian besar jasa Saudi Arabia terhadap Islam dan Muslimin, bahkan kemanusiaan? Dakwah ya seperti itu, menjunjung negeri, menjunjung tinggi Islam. Terhadap Muslimin ya seperti itu perhatiannya. Terhadap yang menentang Islam dan Muslimin dan kemanusiaan, seperti menentang aksi teror, ya seperti itu usahanya. Dan terhadap tadi apa, kemanusiaan, sebesar itu bayar. Kenapa masih saja Saudi dijadikan kambing hitam dalam berbagai kondisi? Kenapa ini semuanya dilakukan? Sehingga dari sini seperti yang tadi kita sebutkan, tidak lain kecuali satu orang yang memang menanam kebencian terhadap Saudi Arabia karena agamanya, atau orang yang tidak tahu sehingga terkecoh dengan berbagai berita yang salah itu. Untuk yang kedua, sekali lagi, maka bisa diajari, diberitahu. Tapi untuk yang pertama, imma dibenarkan akidahnya, ya, sehingga dia menjadi orang yang mengerti dengan pengetahuan yang benar, atau tidak lain, kalau tetap dalam kondisi salahnya dan mempertahankan salahnya, tidak ada lain kecuali kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal, dan kita mohon kepada Allah agar Saudi Arabia dilindungi dari orang-orang yang seperti itu. Ya. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah. Dan terakhir saya tutup di sini dengan persaksian Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, inna tarikh al-islami ba'da ahdi risalah wal-rashidin lam yashhad iltizaman taman bi ahkamillah kama syahidathul jazirah fi dhilli daulati su'udiyah allati ayyadat hadhi da'wah wa dafa'at anha. Sesungguhnya sejarah Islam sejak masa setelah masa kenabian dan khulafaur rasyidin tidak pernah menyaksikan iltizaman taman, yakni kekokohan dalam berpegang secara sempurna terhadap hukum-hukum Allah sebagaimana disaksikannya oleh jazirah Arab di masa atau di bawah naungan Kerajaan Saudi Arabia yang telah mendukung dakwah ini dan membelanya. Ini persaksian Syekh bin Baz rahimahullah. Dan kita tahu siapa beliau, seorang yang alim dan sangat berilmu dan sangat amanah. Ya. Dan bahkan terakhir saya ingat di sini termasuk Saudi Arabia membantu dalam tulisan itu, ya, membantu Kiai Sahal Mahfud. Indonesia dapat juga, ya, Kiai Sahal Mahfud. Di saat-saat sakitnya diberi tiga pilihan, mau berobat di Saudi Arabia atau berobat di mana saja terserah, semua ditanggung Saudi Arabia, atau berobat di Indonesia dan ditanggung Saudi Arabia. Nah, ini jadi sampai orang seperti beliau yang itu dari kalangan kita tahu organisasi Nahdlatul Ulama, ya, diperlakukan seperti itu oleh beliau. Tapi disayangkan sekarang selalu saja orang-orang itu mengatakan apa? Wahabi, Wahabi, dan menanamkan kebencian terhadap Saudi Arabia padahal mereka mendapatkan buah yang mereka akui atau tidak dari Saudi Arabia. Allahu musta'an. Demikian ikhwan fiddin rahimakumullah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.